Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib, muasil fi syarah kitab ikhtisar atau dawabit al-jarhi wa ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullah. Terakhir pada pembahasan riwayatul mubtadi tadi, dan sudah disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa ada empat mazhab, ada empat mazhab dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menolak riwayatul mubtadi tadi secara mutlak. Ini merupakan pendapat sebagian ulama salaf. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang menerima ya riwayat mubtadi tadi secara mutlak. Ya, kita katakan secara mutlak karena persyaratan tidak boleh kadzib, tidak boleh dusta, ini merupakan persyaratan standar tentunya. Itu sudah dipersyaratkan dari awal. Hatta pada selain mubtadi tetap dipersyaratkan tidak boleh dusta dan tidak boleh menghalalkan dusta. Nah, kemudian yang ketiga adalah mazhab yang mentafsil antara da'iyah ataukah goiru da'iyah. Kemudian mereka sendiri di internal mazhab ketiga ini ada perbedaan pendapat dalam penambahan syarat yang lain. Kemudian pendapat yang keempat, mazhab yang keempat merupakan sebagian riwayat dari Imam Ahmad di mana beliau mentafsil dari sudut pandang jenis berat atau ringannya bid'ah tersebut. Nah, summa qala rahimahullahu taala fa ammal madhhabul awal. Adapun mazhab pertama yakni yang menolak riwayat mubtadi secara mutlak, fa huwa kama qala Ibnu Shalahi ba'idun muba'idun lisya'i minal a'immatil hadis. Min a'immatil hadis. Pendapat ini, pendapat yang mengatakan ditolak riwayat mubtadi secara mutlak, ini pendapat yang sangat jauh ya dari kebiasaan yang tersebar di tengah para a'immah hadis. Fa inna kutubahum tawfihatun birriwayati anil mubtadi'i anil mubtadi'ati ghairi du'at. Karena kitab-kitab mereka penuh, yakni banyak di dalamnya riwayat-riwayat dari mubtadi yang bukan da'i. Wa fis sahihaini katsirun min ahaditsihim wa fi syawahid wal usul. Dalam sahihain sendiri ada banyak hadis-hadis mubtadi ya dalam baik dalam syawahid maupun al-usul. Taib, kenapa kameranya enggak diaktifkan? Taib, fun. Ini kamera laptop saya lah bermasalah ini, enggak tahu kenapa. Dia miring tampilannya. Manjang begini enggak tahu kenapa. Wallah alam. Iya. Nah, maka ini sanggahan Ibnu Shalah rahimahullah terhadap mazhab yang pertama yang menolak riwayat mubtadi secara mutlak, yaitu ya terdapat dalam sahihain ya banyak a'immah ya kebiasaan di tengah a'immah ya dalam buku-buku mereka menjadi bukti ada banyak riwayat mubtadi di dalamnya walaupun mereka ghairu da'iyah ya, namun mereka ghairu da'iyah kata Ibnu Shalah. Kemudian wa yujabu an adillati dzalikal qaul bima yali. Kemudian argumentasi atau argumen dari apa namanya mazhab yang pertama yang menolak riwayat mubtadi secara mutlak bisa dijawab dari beberapa sisi. Bisa dijawab dari beberapa sisi. Kita lihat dulu review kembali dalil mereka di mazhab yang pertama. Di sini disebutkan mazhab yang pertama mereka punya dua atau tiga dalil ya, tiga alasan. Yang pertama bahwa mubtadi itu fasik dengan bid'ahnya dan riwayat fasik enggak diterima. Alasan yang kedua dikhawatirkan dusta. Ya, pengikut hawa dan bid'ah itu dikhawatirkan mereka berdusta, dan dalil mereka yang ketiga adalah kalau menerima riwayat mereka maka itu berarti membuat mereka terkenal ya, membuat mereka terkenal dan apa namanya bisa melariskan bid'ahnya. Nah, ini tiga dalil dari mazhab yang pertama. Jawabannya adapun yang pertama, annahu la yalzamu min istiwa'il hukmi fi haqqil kafiri istiwa'uhu fi haqqil fussaqi min ahli al-qiblah. Ya, jadi mazhab pertama mengkiaskan dengan kafir ya, bahwa kafir itu sama saja, mau kafir yang da'iyah maupun mau kafir yang ghairu da'iyah sama saja ya, kafir yang muta'awil ataupun kafir yang ghairu muta'awil sama saja hukumnya, sama-sama enggak diterima. Maka demikian pula mubtadi baik dia muta'awil maupun tidak ya, ini hukumnya sama. Maka dijawab bahwa mengkiaskan orang fasik kepada orang kafir enggak benar. Tentunya ini tidak sesuai dengan kias. Kenapa? Karena al-kafir lebih parah. Ya. Kafir sudah keluar dari Islam, maka tidak ada masalah dia mentakwil, tidak mentakwil, enggak ada hubungannya. Tapi fasik orang muslim. Iya. Seorang yang masih muslim, kemudian ketika dia mentakwil dengan kefasikannya, kemudian dia melakukan bid'ah karena mentakwil tersebut, tentunya enggak bisa disamakan dengan kafir. Makanya kata beliau tidak melazimkan, la yalzam. Ya, tidak secara otomatis kesamaan hukum pada orang kafir itu berarti sama juga hukum pada orang fasik. Ya, karena jelas berbeda, satunya kafir, satunya masih muslim. Maka ini tidak bisa dikiaskan. Kemudian Mbak, yang kedua, anna qiyasal fasiqil muta'awil ala ghairil muta'awil qiyasul fariq. Ya, menyamakan antara orang fasik yang mentakwil dengan orang fasik yang tidak mentakwil, ini qiyas ma'al fariq. Tentunya juga qiyas yang tidak benar. Li'anna al-fasiqa ghairul li'anna al-fasiqa ghairal muta'awil qad awqa al-fisqa majanatan wa inadan. Iya. Karena orang fasik yang tidak mentakwil, dia melakukan kefasikan karena apa namanya? Memang dia suka, memang dia mau mengerjakannya, ya senang mengerjakannya dan bukan menentang. Wa ammal muta'awil faqad i'taqada ma yataqiduhu diyanatan. Iya. Adapun orang fasik yang mentakwil dalam hal ini mubtadi, dia meyakini apa yang diyakini tersebut sebagai suatu agama. Ya, maka ini berbeda. Kemudian jawaban yang ketiga, anna taqida qabuli riwayatil mubtadi. Anna taqida qabuli riwayatil mubtadi bikaunihi ghayra muttahamin bistihlalil kadhib lahu aslun min qabuli sahabati akhbar al khawariji wa shahadatihim wa man jara majrahum minal fusaqi bitawil. Ya, kata beliau, adapun mengaitkan diterimanya riwayat mubtadi, ya, nah, dengan catatan bahwa mereka tidak menghalalkan dusta, ini ada asal, yakni ada dalilnya dari amalan para sahabat, di mana mereka menerima pengabaran dari orang-orang khawarij, persaksian mereka, dan juga al-fusaq, al-muta'awil, ya, orang-orang fasik yang mentawil seperti mereka. Ya, ini tidak bisa dikatakan bahwa apa? Tadi kan alasannya mazhab yang pertama, kalau dia menganut bid'ah dan hawa nafsu, la yu'manu alaihil kadhib. Enggak aman kita dia berdusta. Ada kemungkinan dia berdusta. Maka ini dibantah dengan amalan para sahabat. Bahwa amalan sahabat menerima khabar khawarij, menerima persaksian mereka, dan para sahabat tidak mengatakan, oh mereka enggak, jangan diterima persaksian dan pengabaran mereka, karena mereka khawarij mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Ya, mereka menganut suatu bid'ah, dan dikhawatirkan mereka dusta. Enggak. Bersamaan dengan itu, para sahabat menerima kabar mereka dan persaksian mereka. Maka ini sanggahan kepada dalil dari pendapat yang mazhab pertama yang mengatakan kalau dia menganut bid'ah, maka dikhawatirkan dia berdusta. Kita katakan para sahabat tidak mengkhawatirkan itu. Dan itu bukan menjadi alasan untuk menolaknya. Nah, summa istimraru amali tabi'ina al-mukhalifina ba'dahum ala dhalik. Wal-khalifina ba'dahum ala dhalik. Bukan hanya para sahabat, tabi'in, ya, dan para ulama setelah tabi'in, mereka juga mengamalkan hal yang sama, yakni menerima khabarnya apa? Al-Khawarij. Ya, lima ra'au min tahrimihim as-sidqa. Min tahrihim as-sidqa wa ta'dhimihim al-kadhib wa hifdhihim anfusahum 'anil mahdhurat min al-af'ali wa inkarihim 'ala ahli ar-raybi wa tara'iq al-mazmumah. Nah, mengapa para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in menerima khabar khawarij? Karena masyhur dalam mazhabnya khawarij apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Al-khawarij, demikian pula mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan apa? Fi manzilah bainal manzilatain. Tidak kafir, tidak mu'min, tapi menunjukkan bahwa mereka menganggap besar kemaksiatan. Ya, maka orang-orang khawarij ini, ya, terlihat dari mereka sangat taharri bisidq. Mereka betul-betul menjaga dirinya agar jujur. Selalu mengusahakan jujur. Mereka menganggap besar kalau dia menganggap itu dosa besar kalau dia berdusta. Ta'zim, yakni menganggap besar itu perkara dusta. Tidak mungkin mereka berdusta. Ya. Nah, mereka menjauhi dusta. Kemudian mereka menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang diharamkan, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Demikian pula ucapan-ucapan yang diharamkan. Nah, ini ala atiqadihim tentunya. dan juga mereka mengingkari orang-orang yang ragu-ragu, ya, dan mengingkari tariqah, taraiq, yakni kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa riwayatuhum al hadits allati tukhalifu ara'ahum wa yata'allaqu biha mukhalifuhum fil ihtiyaj alaihim, dan juga mereka tetap meriwayatkan hadis-hadis yang menyelisihi mazhab mereka dan yang dijadikan pegang oleh lawan mereka untuk menentang mereka. Yani mereka insaf, orang khawarij. Ditemukan perawi-perawi khawarij meriwayatkan hadis-hadis walaupun hadis tersebut bertentangan dengan mazhab mereka, mereka tetap meriwayatkannya. Walaupun hadis tersebut justru mengunggulkan lawan-lawan mazhabnya, ya, mengunggulkan apa tariqah, apa namanya, jalan lain ataupun sekte lain yang menyerang mereka, tetap mereka meriwayatkan sebagaimana adanya, ya. Maka ini kita katakan bahwa tidak semua, ketika dikatakan kalau dia menganut hawa nafsu dikhawatirkan mereka berdusta, kita katakan ada buktinya khawarij, mereka justru orang yang jauh dari dusta, karena mereka menganggap pelaku dosa besar kafir, maka tidak mungkin mereka apa, mereka sangat menjauhi dusta, menjaga kejujuran. Nah, dan ini berlaku untuk seluruhnya, bukan hanya khawarij. Bukan hanya al-khawarij. Maka dalil pendapat yang kedua, yang dalil mazhab yang pertama, yang mengatakan bahwa kalau seorang menganut bid'ah, dikhawatirkan dia berdusta, ini terbantahkan dengan amalannya para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Taib, kemudian alasan atau jawaban berikutnya, ya, terhadap dalil yang mereka kemukakan bahwa kalau meriwayatkan dari mubtadi, itu membuat dia terkenal, membuat bid'ahnya tersebar, ya, laris nantinya. Ya. Dikatakan anna ma fi riwayati anil mubtadi'ati min at-tarwiji li amrihim wa at-tanwihi bi dzikrihim yuqabiluhu ma fi tarkiha min tafwiti syatrin min ad-din min as-sunani minhu ma tafarradu bihamlihi. Bahwa riwayat dari mubtadi, ya, mudarat meriwayatkan dari mubtadi berupa, ya, laris, ada kemungkinan bid'ah mereka laris atau membuat mereka terkenal, itu di sisi lain ada maslahat yang besar atau ada mudarat yang lebih besar. Itu mudarat, tapi ada mudarat yang lebih besar. Kalau kita tinggalkan riwayat mereka, maka akan hilang syatr, sebahagian dari sunnah-sunnah yang mereka bersendirian dengannya. Yani tidak ada ahlu sunnah yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, yang meriwayatkannya hanya mereka. Wa minhum ma tubi'u alaihi wa qad atqanu hamlahu wa ada'ahu. Ya, walaupun di antara hadis-hadis tersebut ada yang diriwayatkan juga oleh ahlu sunnah, ada yang memang murni mereka tafarrud. Waqad atqanu hamalahu atqanu hamlahu wa ada'ahu, dan mereka mutqin dalam menghafal dan menyampaikan hadis. Baik. Yani jawaban untuk dari mereka yang ketiga adalah memang ada mafsadat dari meriwayatkan dari mubtadi, tapi kalau ditinggalkan meriwayatkan dari mereka maka mafsadatnya a'zam. Dan tentunya di sini digunakan kaidah irtikab akhafu apa akhafi ad-dararain, ya, mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat yang ada. 6. Sudah, ini mazhab, jawaban untuk mazhab yang pertama, yang menolak riwayat mubtadi'ah secara mutlak, ini pendapat yang dhaif. Baik. Kemudian wa ammal madhhaban as-sani was-salis. Mazhab kedua dan yang ketiga, ya, ini apa? As-sani yang menerima riwayat mubtadi', yang penting dia tidak berdusta, dan yang ketiga adalah membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Kata beliau fa yustakhlasu min majmu'ihima anna muqtadha al-ihtiyati asy-syadidi fi qabuli riwayat al-mubtadi alla tuqbala illa bisyurut at-taliyah. Ya. Kesimpulan dari dua mazhab ini kalau digabungkan keduanya adalah bahwa seorang nanti dikatakan ihtiyat, ya, berhati-hati dalam menerima riwayat mubtadi atau afwan muqtadha, konsekuensi ataupun keharusan dari pendapat untuk berhati-hati dari menerima riwayat mubtadi, kita katakan la tuqbal riwayatuhum illa bisyuruti taliyah, ya, tidak diterima riwayat mubtadi kecuali dengan beberapa syarat berikut. Jadi di sini penulis rahimahullah mengatakan bahwa pendapat kedua dan yang ketiga itu konsekuensinya kan sama, ya. Yani pendapat yang kedua mereka mengatakan diterima riwayat mubtadi selama mereka tidak istihlal al-kadzib. Apa alasannya? Untuk tahri, untuk apa ihtiyat dari riwayat dari kedustaan mereka. Demikian pula pendapat yang kedua dan yang ketiga yang membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah, apa alasannya? Ihtiyat juga, jaga-jaga jangan sampai mereka berdusta. Maka kata beliau, muqtada, yakni konsekuensi dari alasannya mereka kemukakan bahwa ini semua mimbabil ihtiyat, berjaga-jaga, ya, dari jangan sampai terjadi kedustaan ketika kita menerima riwayat mereka. Nah, konsekuensi dari pendapat ihtiyat ini adalah dikatakan bahwa riwayat mubtadi tidak diterima kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang pertama disebutkan di sini, alif ayyakuna shadiqan ma'muna fi ma yu'addihi bi alla yastahil al-kadhiba li nusrati madhhabi. Naam. Yang pertama adalah hendaknya seorang itu atau mubtadi tersebut jujur, terpercaya pada apa yang dia sampaikan. Ya, yang ini diketahui dengan cara apa? Bahwa dia bid'ahnya tidak membuat dia menghalalkan dusta untuk menolong mazhabnya. Ba ayyakuna ghaira da'iyatin ila bid'atih. Dia bukan penyeru kepada bid'ahnya. Dia cuma menganut bid'ah tapi tidak mengajak. Jim alla yakuna zahirul haditsil marwi muwafiqan limadhhabil mubtadi. Pendapat yang apa syarat yang ketiga, bahwa zahir hadis yang diriwayatkan oleh si mubtadi tidak boleh bersesuaian dengan apa mazhab mubtadinya. Baik, sebelumnya di sini butuh dikasih garis bawah dulu, butuh dikasih catatan dulu. Di sini Syekh rahimahullahu taala berupaya untuk menggabungkan mazhab kedua dengan mazhab yang ketiga. Jadi beliau menggabungkan, menyimpulkan jadi satu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, nampak ini dua mazhab yang berbeda. Ini dua mazhab yang berbeda. Di mana mazhab yang ketiga lebih ketat dibandingkan mazhab yang kedua. Di mana mazhab yang kedua lebih longgar dibandingkan mazhab yang ketiga, kan begitu? Maka wallahu a'lam enggak bisa langsung disatukan seperti ini karena bagaimanapun ini dua mazhab yang tetap ada dan berdiri sendiri. Di mana mazhab yang kedua mereka hanya mempersyaratkan satu hal, tidak boleh dia berdusta dan tidak boleh dia menghalalkan dusta. Itu saja. Adapun masalah da'iyah ghairu da'iyah, apakah matan hadis yuwafiqu madzhabahu aw la yuwafiquhu, itu pendapat kedua Anda perhatikan itu. Iya. Terserah dia da'iyah, hatta walaupun dia da'iyah, yang penting dia jujur diterima hadisnya. Hatta walaupun matan hadisnya yuwafiqu madzhabahu al-mubtada', ya. Sesuai dengan mazhabnya yang mubtada' itu, kata pendapat kedua selama dia jujur tidak menghalalkan dusta diterima. Jelas sampai sini? Sementara pendapat yang ketiga, pendapat yang mazhab yang ketiga mempersyaratkan tidak boleh da'iyah. Ya, tidak boleh da'iyah. 6. Maka ini persyaratan yang lebih daripada sekedar tidak boleh dia dusta atau tidak boleh menghalalkan dusta. Maka selayaknya dua mazhab ini tetap disendirikan dan tidak digabung. Kalau seperti ini terkesan bahwa pendapat kedua pun mempersyaratkan harus mubtadi'nya ghairu da'iyah, kemudian matan hadisnya tidak boleh muwafiqan limadzhabil mubtadi. Padahal tidak, ya. Mazhab kedua tidak mempersyaratkan itu, mazhab kedua hanya mempersyaratkan syarat yang pertama, yaitu apa? Si mubtadi harus shadiqan ma'muna. Ya, 6. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kita lihat setelah kita tekankan ini bahwa ini dua hal yang berbeda, dua mazhab kedua dan yang ketiga enggak bisa digabung di sini, enggak bisa disatukan. Kita lanjutkan. 6. Jadi, menurut mazhab yang ketiga, persyaratan ya diterimanya riwayat al-mubtadi adalah matan hadisnya tidak boleh bersesuaian dengan bid'ahnya. Faqad qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Ya'quba al-Juzajani rahimahullahu taala. Kata beliau, minhum ya'ni al-mubtadi'ah wa minhum za'igun 'anil haqqi saduqul lahjati. Qad jara fi an-nasi hadithuhu idh kana makhdhulan fi bid'atihi ma'munan fi riwayatihi fa ha'ula'i 'indi laysa fihim hilah illa an yu'khadha min hadithihim ma yu'rafu idza lam yuqawwi bihi bid'atah fayuttahamu 'inda dhalik. Di antara mereka yakni mubtadi'ah ada yang menyimpang dari kebenaran namun jujur lisannya. Hadisnya itu sudah tersebar di tengah-tengah manusia yakni diterima oleh para ulama, ya, diterima oleh para ulama. Ya, dikarenakan memang dia orangnya rendah dengan bid'ahnya tapi dia terpercaya dalam riwayat. Memang dia bid'ah, menganut bid'ah, tapi dia terpercaya dalam riwayat. Maka mereka yang seperti ini, yakni yang mubtadi tapi jujur lisannya, ini laisa fihim hilah. Tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, kecuali mengambil hadis mereka. Ya. Ma yu'rafu idza lam yuqawi bid'atah. Selama diketahui atau hadis yang diterima itu diketahui tidak menguatkan bid'ahnya. Adapun kalau hadis yang diriwayatkan menguatkan bid'ahnya, maka ditolak fayuttahamu inda dalik, maka dia pun dituduh ya muttaham bil kadzib ketika itu. Jelas ya? Taib. Ini kalam dari Al-Juzajani rahimahullahu taala bahwa yang penting dia jujur dan tidak menguatkan bid'ahnya, maka dia diterima riwayatnya. Nah, ini sekali lagi ini pendapat atau mazhab yang ketiga. Tidak berkenaan dengan mazhab kedua. Mazhab kedua cuma mempersyaratkan yang penting kamu jujur tanpa membicarakan status si mubtadi dan juga tanpa membahas masalah, tanpa merinci masalah matannya. Intinya kamu jujur dan tidak menghalalkan dusta. Kemudian wajjah al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hadza syarta biqaulihi. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mentaujih, mengarahkan persyaratan yang disebutkan oleh Al-Juzajani. Beliau mengatakan, "Wa ma qalahu ya'ni al-Juzajaniya al-mut wa ma qalahu muttajihun li'anna al-illata allati laha rudda hadithu allati laha rudda hadithu da'iyati waridatun fima idza kana dhahiratul marwi yuwafiqu madhhab al-mubtadi walau lam yakun da'iyah." Apa yang disebutkan di sini oleh Al-Juzajani rahimahullah muttajih. Al-muttajih, yakni bisa dibenarkan. Kenapa? Karena illat yang dengannya kita menolak hadis da'iyah itu juga ada pada illat, illat itu juga ada pada hadis kalau zahir riwayatnya sepakat sesuai dengan atau mendukung bid'ahnya. Ya, walaupun dia tidak da'iyah. Walaupun dia bukan da'iyah. Maksudnya di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagi yang mempersyaratkan mempersyaratkan diterimanya riwayat mubtadi kalau dia ghairu da'iyah. Sementara kalau da'iyah itu ditolak. Apa alasannya? Apa alasannya? Kata mereka apa? Adanya ittiham. Kalau dia da'iyah kan namanya menyuruh kepada bid'ahnya, ya itu bisa jadi menjadi bisa jadi apa? Merupakan motivasi bagi dia untuk berdusta dalam riwayat. Jadi mimbabil ihtiyat ditolak riwayatnya da'iyah. Kata Ibnu Hajar, illat yang sama juga ada pada riwayat ghairu da'iyah kalau hadis tersebut mendukung bid'ahnya. Kalau hadis tersebut sejalan dengan bid'ahnya, walaupun dia ghairu da'iyah, tapi illat yang dikhawatirkan di sana juga ada di sini. Maka selayaknya juga riwayat ghairu da'iyah, tapi kalau matannya mendukung bid'ahnya, itu dihukumi sama seperti riwayatnya da'iyah, yakni sama-sama ditolak. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Summa qala Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, "Lakinnal mumarasata li asalibi dhawil intiqai min al-a'immati tu'akkidu anna al-ibrata fi riwayati bi sidqi rawi amanatihi wa thiqati bi dinihi wa khuluqihi." Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala kelihatannya di sini ini merupakan tarjih yang beliau pilih. Ya, kelihatannya ini pendapat yang beliau pilih. Ya, ini kalam dari beliau bawakan kalam dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Ba'is. Kata beliau, "Lakinnal mumarasah." Tapi apa namanya? Kalau kita mengamati uslub, ya, yakni metodologi para ulama dzawil intiqa yang punya intiqa dalam riwayat dari kalangan a'immah, semua uslub mereka, semua metode mereka menguatkan bahwa yang menjadi patokan dalam periwayatan adalah cukup si perawinya jujur, bisa dikeriwayat, dia amanah, dia siqah dalam agama dan akhlaknya. Kama annal mutatabbi'a li ahwali ruwati yara katsiran min ahli al-bid'ah mawdhi'an li siqah wal itminan. Sebagaimana orang yang menelusuri keadaan para perawi, dia akan melihat ada banyak mubtadi, ya, ada banyak mubtadi yang merupakan orang-orang yang siqah, ya, dan membuat orang riwayatnya dipercayai. Nah, wa in rawau ma yuwafiqu ra'yahum, walaupun matan yang mereka riwayatkan sejalan dengan bid'ah mereka. Wa yara katsiran minhum la yusaqu bi ayyi syai'in yarwihi. Ya. Wa yara katsiran minhum la yusaqu bi ayyi syai'in yarwihi. Nah. Dan dia melihat kebanyakan di antara mereka la yusaku bi ayyi syai'in yarwihi. Kita baca ulang dulu. Bahwa orang yang mentatabbu' keadaan perawi, dia akan melihat bahwa kebanyakan riwayat mubtadi atau kebanyakan ahli bidah itu dia mawdhi'an li siqah, orang siqah. Ya, walid minan, yakni bisa membuat orang tenang menerima riwayatnya. Walaupun mereka meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan walaupun mereka meriwayatkan hadis yang sesuai dengan ra'yahum, sesuai dengan bid'ah mereka, tetap diterima. Wa yara katsiran minhum la yusaqu bi ayyi syai'in yarwihi. Ya, mungkin maksudnya, dan sebagaimana dia juga melihat bahwa ada banyak mubtadi yang tidak bisa, la yusaku, tidak bisa dipercaya dengan apapun yang dia riwayatkan. ya, dengan apapun yang diriwayatkan. Jadi maksudnya di sini penulis rahimahullah atau di sini beliau mengutip kalam Ibnu Katsir dalam Al-Ba'is bahwa inti dari riwayat adalah as-siqah. Ya, adalah as-sidq. Maka di sana ada mubtadi yang ditolak riwayatnya karena dia tidak sidq, dan di sana juga ada banyak mubtadi yang diterima riwayatnya karena dia sidq, hatta walaupun riwayatnya mendukung bid'ahnya. Diterima. Intinya adalah si sidq. Jelas ya, ini kalam dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yuwaddihu dhalika ma yali. Hal ini diperjelas dengan apa? Beberapa alasan berikut. 6. Dan ini tentunya kalau demikian keadaannya, maka zahir kalam Ibnu Katsir menguatkan mazhab yang kedua, mazhab dari Imam Syafi'i dan selainnya, yakni pokoknya yang penting dia jujur, maka mubtadi ini mau da'iya ghairu da'iya, matannya yuwafiqu mazhabahu aw la yuwafiquhu, ini diterima. Intinya adalah sidq, la yastahilul kadzib. 6. Ini zahir yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini juga yang zahir dipilih oleh penulis rahimahullahu taala. 6. Dan ini juga merupakan pendapat yang terakhir ya, yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar punya dua pandangan dalam masalah riwayatul mubtadi. Yang pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, beliau membedakan antara da'i dan dengan ghairu da'i. Dan pendapat yang kedua dari Ibnu Hajar, dan para ulama menyebutkan ini adalah ikhtiar beliau yang terakhir, ini adalah pendapat beliau yang paling terakhir, adalah sesuai dengan madhab yang kedua, bahwa riwayatul mubtadi'ah itu diterima secara mutlak selama tidak berdusta. Dan kita katakan ini sebenarnya tidak perlu dipersyaratkan, karena tidak boleh dusta merupakan persyaratan pada semuanya, bukan hanya pada mubtadi'ah. Taib. Kata beliau, beberapa alasan untuk menguatkan pendapat yang kedua. Yang pertama, alif, qaulul Hafidz Ibnu Katsir. Wa qad qala Syafi'iyyu aqbalu syahadata ahli al-ahwa'i illa al-Khathabiyyah min ar-Rafidhah fa innahum yarawna syahadata biz-zuri li muwafiqihim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Asy-Syafi'i berkata, saya menerima persaksian semua ahlul ahwa kecuali al-Khathabiyyah dari kalangan Rafidhah. Ini pecahan dari Rafidhah. Kenapa? Karena mereka atau mazhab mereka ya, mereka membolehkan bersaksi palsu ya dalam perkara-perkara yang apa? Mendukung mereka atau li muwafiqihim, afwan, untuk orang yang mendukung mereka. Boleh dia membela penganut mazhabnya walaupun dengan saksi palsu. Persaksian palsu guna membela orang-orang yang mengikuti mazhabnya. Ini kalam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kata penulis, falam yufarriqi Syafi'i rahimahullah fi hadzal nass baina ad-da'iyati wa ghairihi. Tsumma mal farqu fil ma'na bainahuma? Maka Syafi'i rahimahullahu taala tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Yang beliau jadikan patokan hanyalah sidq. Kemudian kata penulis, apa perbedaannya antara da'iyah dengan ghairu da'iyah? Jelas ya? Apa bedanya? Jadi apa sih sebenarnya inti dari membedakan da'iyah dengan ghairu da'iyah? Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa perbedaannya adalah kalau da'iyah, karena dia kan namanya menyuruh, dikhawatirkan nanti dia apa namanya meriwayatkan hadis yang menguatkan bid'ahnya atau yang semacamnya. Kita katakan ilat yang sama juga ada pada ghairu da'iyah. Namanya orang menganut suatu bid'ah, mau dia da'iyah maupun bukan da'iyah, dia tentunya ingin ada hadis yang mendukung bid'ahnya. Ya. Ada hadis yang mendukung apa? Bid'ahnya. Jelas sampai sini ya? 6. Maka ada juga, jadi jangan dikira bahwa ghairu da'iyah tidak punya motivasi untuk memalsukan hadis. Ghairu da'iyah pun ada. Kekhawatiran untuk berdusta pada seorang da'iyah juga tetap ada, dikhawatirkan pada ghairu da'iyah. Ini apa namanya maksud dari penulis? Apa mal farqu fil ma'na bainahuma? Apa perbedaan antara da'i dan ghairu da'i? Kenapa harus dibedakan? Nah, kemudian alasan yang lain kita katakan bahwa masalah kekhawatiran berdusta, kekhawatiran yang namanya masih kekhawatiran. Yang namanya apa? Kekhawatiran. Yakni seberapa besar persentase dia akan berdusta? Apakah betul-betul besar ataukah sekedar ada keraguan walaupun sedikit? Nah ini tentunya sesuatu yang sedikit seperti itu, kalaupun misalnya ya namanya ada keraguan, tapi kalau kita gunakan semua keraguan untuk menolak hadis Nabawi, ya berat konsekuensinya. Berat apa? Konsekuensinya. Sedikit ada keraguan, ditolak hadis Nabawi itu. Ini tentunya konsekuensinya berat. Ya, apalagi dalam menghukumi hadis sahih atau dhaif, ini perkara yang zon, sebagaimana telah berlalu, perkara zon. Maka sedikit keraguan mesti ada. 6. Kemudian yang kita bicarakan di sini adalah faktor internal, yakni kita fokus berbicara ke masalah riwayat. Adapun masalah kekhawatiran dia berdusta karena dia mubtadi sehingga dikhawatirkan ini dan seterusnya, ya wallahu a'lam bissawab, ya itu lebih cocok ke diarah ke apa dikategorikan ke faktor eksternal, ke faktor eksternal, ya. Nah, adapun faktor internal masalah riwayat adalah dia jujur atau tidak, terbukti jujur atau terbukti dusta, itu masalahnya. Terbukti jujur atau terbukti dusta. Karena perawi yang dhaif sekalipun dia bisa jujur. Afwan, dia bisa kuat riwayatnya pada sebagian hadis. Nah, maka masalah yang disebutkan alasannya menolak hadis ghairu da'iyah atau menolak hadis da'iyah ghairu da'iyah, matannya yuafiqu bid'atahu atau tidak, ini semua lebih cocok ke kita katakan ini faktor eksternal. Tidak berhubungan dengan masalah riwayat itu sendiri. Kenapa? Karena masalah riwayat cuma satu, kamu jujur tidak jujur, itu saja. Iya, biar kamu da'iyah kalau enggak jujur, biar kamu da'iyah kalau jujur atau ghairu da'iyah tapi tidak jujur, walaupun matan hadis sesuai dengan bid'ahmu kalau kamu jujur, ya. 6 atau tidak sesuai dengan bid'ahmu kalau kamu tidak jujur, ya ditolak. Jadi itu faktor eksternal. 6. Sementara yang dibahas di sini adalah masalah riwayat, dan dalam internal, dalam pembahasan, ya, faktor internal yang berkenaan dengan masalah riwayat adalah kamu jujur atau tidak, itu masalahnya. Bukan masalah kamu mubtadi atau bukan mubtadi, kamu da'iyah atau ghairu da'iyah, kamu matanya sesuai dengan bid'ahmu atau tidak, ya, dan seterusnya, enggak. Jelas ya? Makanya kata beliau, apa perbedaannya antara da'i dengan ghairu da'iyah? Wa hadzal bukhariyu, beliau bawakan dalil, contoh. Ini, lihat Imamul Bukhari. Qad kharraja li Imran ibn Hattan al-Khariji madihi Abdurrahman ibn Muljam qatila Ali radhiyallahu anhu wa hadha min akbari du'ati ila al-bidah. Lihat Al-Bukhari, beliau mentakhrij, yani beliau meriwayatkan hadisnya Imran ibn Hattan al-Khariji, ya, yang mana dia memuji Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Maka bila syak Imran ini dia termasuk akbari du'at ila al-bidah. Dia bukan lagi sekedar dai, dia termasuk pembesarnya, dai, ya, yang mengajak kepada makhrajnya apa, mazhab siapa? Khawarij. Iya. Nah, mazhab Khawarij. Tapi bersamaan dengan itu Al-Bukhari tetap meriwayatkan hadisnya. Maka ini sebagai sanggahan yang membedakan antara dai dengan ghairu da'iyah. Jelas ya? Nah. Kemudian la siyama wa qad ja'at ar-riwayatu 'inda al-Bukhari min tariqi Yahya bin Abi Katsir an Imran ibn Hattan wa inna ma sami'a minhu Yahya bil Yamama hala hurubihi min al-Hajjaj haitsu kana yatathallabuhu liyaqtulahu likaunihi min du'atil Khawarij. Terlebih lagi kalau kita melihat jalan periwayatannya, ya, dari jalannya Al-Bukhari ini dari jalannya Yahya bin Abi Katsir dari Imran bin Hattan, di mana Yahya bin Abi Katsir mendengarkan hadis ini dari Imran ketika dia, yakni Imran sedang berada di Al-Yamamah, ketika dia sedang kabur dari kejaran Al-Hajjaj, ya, di mana Hajjaj ketika itu mengejar dia untuk dihukum mati dikarenakan dia penyeru Khawarij, penyeru, ya, untuk menyerukan apa, pemberontakan kepada pemerintah di saat itu. Nah, jelas ya, maka ini lagi sedang kaburnya sedang dikejar oleh Amir ketika itu, yakni Hajjaj di sini. 6. Yahya bin Abi Katsir bertemu di sana dan dia mengambil hadis ini. Dan Al-Bukhari tetap meriwayatkannya. Tetap apa? Meriwayatkannya. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini alasan yang pertama yang menguatkan mazhab yang kedua, ya, menguatkan mazhab yang kedua bahwa yang dipersyaratkan dari mubtadi yang penting kamu jujur saja, tidak dusta. Ya, tidak menghalalkan dusta. Adapun selain daripada itu tidak dipersyaratkan apa-apa. 6. Dalil yang kedua, qaulul Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah liqa'ilin yaqul, kaifa saagha tawthiqu mubtadi'in wa haddu thiqatil adalatu wal itqan? Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Adz-Dzahabi berkata terhadap orang yang menanyakan, bagaimana bisa dibenarkan kita mentawthiq seorang mubtadi' sementara batasan siqah adalah al-adala wal-itqan? Dan bagaimana bisa seorang mubtadi dikatakan adil, ya, padahal dia sahibu bid'ah? Kata beliau, Az-Zahabi menjawab, wa jawabuhu annal bid'ata ala dhurbain. Bid'ah itu ada dua bentuk. Fabid'atun sughra ka guluwi tashayyu' au kat tashayyu' bila guluwin wala taharruq. Nah, wala taharruq. Nah. Yang pertama, Ufti, fahadha kathir minat tabi'in wa tabi'ihim ma'ad dini wal wara' wa sidiq. Falau rudda hadithi ha'ulai, la zahaba jumlatu minal atharin nabawiyah, wa hadhihi mufsadatun bayyinah. Kata Az-Zahabi rahimahullah, jawabannya kita katakan, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah kecil, seperti tasyayyu' yang gulu, atau tasyayyu' bila gulu sekalipun, ya, kita katakan tasyayyu' di sini adalah yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Ya. Dibandingkan Ali mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, tasyayyu'. Jelas ya? Maka yang seperti ini ditemukan banyak tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menganut ini, tasyayyu' ini. Ya. Tapi mereka punya agama, mereka punya wara', mereka punya kejujuran. Nah, ini kalau ditolak hadis mereka semacam ini, maka akan banyak hadis nabawi yang hilang. Dan ini mafsada yang jelas, mafsada yang nyata. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa siapa murid dari Abdullah bin Abbas? Siapa? Mujahid. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala termasuk yang dikejar-kejar oleh Al-Hajjaj. Yani beliau terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Kita tahu juga Qatadah ibn Di'amah ibn Khattab As-Salusi rahimahullah. Ya, Qatadah imam, ya kan? Yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ada sedikit keyakinan tentang qadar. Tentang apa? Qadar. Nah, dan beliau adalah apa? Ya, alim kabir Qatadah rahimahullahu taala. Ini kata beliau banyak tabi'in yang terkena pemikiran-pemikiran seperti itu. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Nah, kalau sekedar dia mubtadi dan dia dai, dan bila syak Sa'id bin Jubair, ya, kemudian siapa Qatadah rahimahullahu taala, ya, mau dikatakan apa kalau bukan dai? Ya kan? Bukan kita katakan dai kepada bid'ah, cuman maksudnya beliau ada pemikiran seperti itu dan beliau jelas alim ulama, ya, yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwa apa semua riwayat mubtadi secara mutlak ditolak walaupun ada sedikit bid'ah yang diyakini, maka akan hilang hadis nabawi jumlahnya banyak. Nah. Kemudian kata Az-Zahabi, "Tsumma bid'atun kubra karrafdi al-kamili wal ghuluwi fihi wal hattu ala Abi Bakar wa Umar wa du'a ila dhalik. Fa hadha an-naw la yuhtajj bihim wala karamah." Kemudian jenis bid'ah yang kedua, bid'ah besar, yaitu Rafidhah yang sempurna, ya, atau gulu Rafidhah, ya, di mana mereka merendahkan kedudukan Abu Bakar dan Umar dan mengajak orang kepada itu. Maka hadza nau la yuhtajj bihim wala karamah, enggak dipakai berhujjah. Iya. Kemudian kata beliau, wa aidan fama astahdhirul ana fi hadha ad-darbi rajulan shadiqan wala ma'munan balil kadhibu syi'aruhum wattaqiyatu wan nifaqu disaruhum fa kaifa yuqbalu naqlu man hadha haluhu hasha wa kalla. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, terlebih lagi saya tidak mengetahui sekarang, saya lam astahdhir, yakni diingatan saya sekarang tidak ada satupun mubtadi dari jenis bid'ah yang kubra, tidak ada satu orang mubtadi dari orang yang bid'ahnya kubra kemudian dia rajulun shadiqan terpercaya, ya, enggak, saya tidak mengetahui ada perawi yang seperti ini modelnya. Kalau yang menganut bid'ah kecil, yang terpengaruh dengan bid'ah kecil dan dia jujur, banyak seperti yang beliau sebutkan, terpengaruh dengan bid'ah kecil tapi dia banyak apa yang seperti ini, banyak orangnya, perawi-perawi yang seperti ini. Tapi orang yang terpengaruh dengan bid'ah besar seperti ini, saya tidak mengetahui ada di antara mereka yang jujur. Ya. Kenapa? Kata beliau, balil kadhibu syi'aruhum. Dusta itu pakaian luar mereka. Taqiyah wan nifaq adalah disaruhum. Ya, taqiyah dan nifaq adalah pakaian dalam mereka. Maka bagaimana bisa diterima riwayat orang semacam ini? Hasya wa kalla. Enggak sama sekali. Enggak boleh diterima. Fasyi'iyul ghali fi zamani salafi wa urfihim huwa man takallama fi Utsman wa Zubair wa Talha wa Muawiyah wa Taifah mimman haraba aliyan wa ta'arrada lisabbihim wal ghali fi zamanina wa urfina huwa alladhi yukaffiru ha'ula'i sada wa yatabarra'u min asy-syaikhaini aidan fa hadha dhalul muftari. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan antara patokan ekstrim dengan tidak ekstrim. Ini juga perkara penting ini. Ya. Jangan kita pakai ketika kita baca di apa namanya? Kita baca di apa? Di kalimat ulama terdahulu misalnya Syiah ghali atau gulatu Syiah atau gulatu Rafidhah. Kemudian di ulama belakangan juga mengatakan gulatu Rafidhah. Kemudian kita samakan standarnya. Berbeda kata Zahabi. Perhatikan yang dimaksud dengan Syiah yang ghali, yang dimaksud dengan gulatu Syiah di zaman terdahulu, di zaman ulama as-salaf, ya. Tapi bersamaan dengan itu riwayat mereka tetap diterima, yaitu siapa? Yaitu orang yang mengkritisi Utsman, mengkritisi Zubair, mengkritisi Talha, mengkritisi Muawiyah, dan mengkritisi siapa saja yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Dikritisi. Iya. Jelas ya? Wa ta'arradu li sabbihim. Ini gulatu Syiah di zaman dulu. Adapun di zaman sekarang, kata Zahabi, di zaman kita, gulatu Syiah itu sudah mengkafirkan para sahabat. Kalau zaman dulu tidak mengkafirkan. Mengkritisi ya, mengkritisi orang-orang yang menyerang, berperang melawan Ali, bahwa mereka salah, mereka ini, mereka itu, dan seterusnya. Ya, ini disertai dengan kritikan-kritikan yang mengarah kepada, dekat kepada bentuk pencelaan ya, dekat kepada bentuk mencela. Adapun gulatu Syiah di zaman kita, kata Zahabi, itu sudah mengkafirkan para sahabat, berlepas tangan dari Syekhain, dari siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Adapun gulatu Syiah di zaman dahulu, mereka tidak ada komentar dengan Abu Bakar dan Umar. Tidak ada masalah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Mereka memuliakan Abu Bakar dan Umar. Itu gulatu Syiah di zaman dahulu. Yang mereka permasalahkan hanya orang-orang yang menentang Ali, yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Dan bila syak, memang ini pihak yang keliru, tentunya di atas ijtihad. Kesalahan mereka ini karena mengkritisi ini. Mengkritisi, enggak perlu dikritisi, ini perkara ijtihadiyah berperang itu. Nah, ini gulatu Syiah di zaman dahulu. Adapun gulatu Syiah di zaman sekarang, mereka sudah tidak terbatas pada masalah lawannya Ali, tapi juga merembet kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, maka yang seperti ini, mereka ini gulatu Syiah di zaman kita sekarang, ini dhalun muftari. Ini pendusta, orang sesat. Enggak saya enggak ketahui ada orang jujur di antara mereka. Adapun Syiah yang ghali di zaman dahulu, itu banyak orang-orang jujur. Ya. Yani ghali dalam ukuran tempo dulu, bukan tempo sekarang. Bukan zamannya Zahabi. Ya, jelas ya. Adapun gulatu Syiah dalam takaran seperti yang disebutkan di sini, sekedar mengkritisi orang-orang yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib, itu ditemukan banyak orang-orang jujur, punya agama dan seterusnya. Ya, punya agama dan seterusnya, maka riwayat mereka tidak mungkin kita tolak. Enggak mungkin kita tolak. Maka perhatikan Az-Zahabi rahimahullahu taala juga kembali ya, mengembalikan kepada masalah jujur tidak jujur. Mengembalikan kepada permasalahan apa? Jujur tidak jujur. Nah, dan ini menguatkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Yahya bin Said Al-Qattan, dan selainnya yang telah berlalu, yang mengatakan bahwasanya apa riwayat al-mubtadi itu diterima secara mutlak. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini secara mutlak, sekali lagi, secara mutlak kita katakan, karena persyaratan harus jujur, itu pada dasarnya tidak perlu dipersyaratkan. Itu sudah standar, ya, dasar untuk semua periwayat, baik mubtadi maupun ghair mubtadi, tidak boleh menghalalkan dusta. Baik, masih ada alasan yang ketiga disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala. Insyaallah taala kita bacakan pada pertemuan esok hari. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.